نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف في ذه الله تعالى ورعانا فأنا بالعلمي في دارين آمين السفر طلب العلم إلى قوله الفائدة السادسة كان واحد ada seseorang min ali kathir dari keluarga yang besar keluarga yang kaya min ali bani sanad keturunan dari bani sanad min ali bani sanad dari keturunan bani sanad dakhala fi sin yang telah berumur dakhala fi sin yang telah berumur ma'aqillati dzatil yad dia taklik di nomor 2 bawah itu ma'aqillati dzatil yad kinayatun anil faqri tidak mempunyai nafkah untuk dirinya fakir sudah tua fakir lagi padahal keluarganya kaya raya faqala lahu iyaluhu lalu keluarganya berkata kepadanya faqala lahu iyaluhu lalu keluarganya berkata kepadanya ma fina taqatun lil infaqi alaika kami tidak mampu ma fina taqah kami tidak mampu lil infaqi alaika memberi nafkah kepadamu kami tidak mampu ma fina taqah kami tidak mampu lil infaqi alaika memberi nafkah kepadamu safir pergilah dawir laka akal carilah makananmu sendiri safir pergilah dawir laka akal carilah nafkahmu sendiri carilah makanmu sendiri ai iktasib li nafaqatika talik bawah nomor 3 kerjalah iktasib bekerjalah li nafaqatika untuk nafkahmu orang kaya raya keluarganya sudah tidak mampu memberikan dia nafkah akhirnya keluarganya nyuruh nanti udahlah pergilah dari kota sini cari kerja kami sini udah tidak mampu buat ngasih kamu makan lagi paham kamu kerja cari duit sana fasafaro akhirnya orang tua ini pun berpergian wa kullama wasala ila mahalin ma ahadun labbabihi dan setiap kali dia sampai di satu tempat wa kullama wasala ila mahalin dan setiap kali dia sampai di suatu tempat wa kullama dan setiap kali wasala dia sampai ila mahalin ke satu tempat ma ahadun labbabihi tidak ada seorang pun labbabihi yang peduli kepadanya ma ahadun tidak ada seorang pun labbabihi yang peduli kepadanya hatta dakhalal hin sampai beliau memasuki kota hin ini adalah di India paham atau lebih tepatnya di kota New Delhi. Hindustan. Makanya Al-Hinduan itu dari sini. Bangsa ana itu dari sini. Al-Habib Umar bin Ahmad kenapa dinamakan Al-Hinduan? Karena beliau Hinduan itu nama pedang. Pedang yang terbuat dari baja yang sangat kuat. Waktu itu nama pedangnya itu Hinduan. Habib Umar bin Ahmad Al-Hinduan ini mempunyai iman dan badan yang sangat kuat seperti pedang tersebut. Bahkan lebih kuat. Kalau pedang itu dipukul ke beliau, badan beliau enggak lecet, pedangnya yang patah. Paham? Beliau pernah sampai mau dihukum gantung di kota, karena dakwah di kota India tersebut. Dan itu tadi dipancung pakai pedang Hinduan ini. Ketika dipancung, bukan kepala beliau yang putus, pedangnya yang putus. Malah tangan orang itu langsung lumpuh yang memotong. Seketika itu yang menyaksikan langsung masuk Islam. Akhirnya beliau mendapatkan julukan Al-Hinduan. Itu sejarahnya. Bangsa Al-Hinduan itu di situ. Pendirinya Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hinduan. Akan tetapi di dalam marga Al-Hinduan yang terkenal itu, kalau tadi Habib Umar bin Ahmad, yang terkenal Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, kebalikannya. Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini teman dekatnya Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Teman dekat. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, "Ma fil Haddad illa fil Hinduan." Al-Haddad itu tidak ada jika tidak ada Al-Hinduan. Kenapa? Saking dekatnya. Cuman Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini lebih memilih mastur. Lebih memilih tidak terkenal. Paham? Dia lebih memilih tidak terkenal karena doa daripada Habib Umar, jangan sampai ada keturunanku yang masyhur-masyhur. Jadi ditutup semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat jarang sekali ada orang yang terkenal dari keturunan Al-Hinduan itu karena doa daripada datuknya. Jadi walaupun ana masuk televisi berkali-kali, tetap enggak ada yang kenal ana. Kan begitu. Paham? Alhamdulillah berarti ana masuk kemana-mana tenang. Jadi selebritis kan gak enak. Kemana-mana foto, minta tanda tangan, gak bebas rasanya. Tapi ana kemana-mana bebas, gak ada yang tahu. Ditutup oleh Allah SWT. Ya terserah mau makan bakso kuah, gak ada yang nengok, kan gitu. Mau jalan-jalan, gak ada yang minta foto, aman. Paham? Habib Ahmad ini diantara karomahnya, beliau itu kalau Ramadan gak pernah baca Al-Quran. Kalau kita Ramadan lomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Tetapi kalau Habib Ahmad ini tidak baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau beliau baca Al-Quran di siang hari itu, maka puasanya menjadi batal. Batal. Kok bisa batal? Karena beliau itu saking nikmatnya membaca Al-Quran, sampai-sampai air liur beliau itu berubah menjadi madu. Manis. Karena membaca Al-Quran. Lah, kalau orang makan manis-manisan ketika puasa batal apa tidak? Batal. Makanya beliau tidak membaca Al-Quran. Karena kalau beliau membaca Al-Quran, air liurnya berubah menjadi madu. Tuh beliau. Paham? Bisa nanti kayak gitu. Sohib daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Paham? Nih, kok lari ke sini? Al-Hind tadi. Sampai beliau masuk ke kota Hind. Ini satu bab ini bisa 5-6 cerita ini. Nanti ada soal kisah Ustaz kata dia. Kan gitu, kamu gitu. Padahal udah banyak kisah anak kasih. Nanti semester 2 habis kisahnya. Nanti ambil semuanya. Faqala lahu ahluha. Maka penduduk kota Hindi, bukan keluarganya. Faqala lahu, maka berkata kepada orang tua itu, ahluha, penduduk kota India itu, Hindustan itu, asalnya dari Hadramaut Habib Umar itu, cuman safar ke India. Jadi jangan berbicara tentang India di depan ana. Ana paham semua tentang India, dari budayanya, kota-kotanya, sak film-filmnya tahu semua. Jogetnya aja ana enggak tahu. Ya kan masih mending India lah daripada Korea. Hal fika alatun lil askaroh? Apakah kamu punya keahlian lil askaroh untuk bekerja? Hal fika alatun lil askaroh? Apakah kamu punya keahlian untuk bekerja? Faqala la. Orang itu berkata, tidak. Faqalu lahu. Lalu mereka penduduk kota itu berkata lagi, hal fika alatun lil khidmah? Lil askaro, berperang ya, bukan bekerja. Hal fika alatun askaro, apakah kamu punya alat untuk berperang? Faqala la. Faqalu lahu, hal fika alatun lil khidmah? Apakah kamu punya alat untuk bekerja? Faqala la. Dia berkata, tidak. Faqalu. Lalu mereka berkata, wa limadza ji'ta? Lalu untuk apa engkau datang? Faqala lahum, Lalu orang tua itu pun berkata, abghiqu tanfaqat. Aku hanya ingin mencari makan saja. Abghiqu tanfaqat. Aku hanya ingin mencari makan saja. Faqalu lahu. Maka penduduk kota itu berkata kepadanya. Mereka berkata, fil hin, di India, baladan, ada satu daerah, yuqalu laha Dehli, Delhi. Ya. Dikatakan Delhi. Dalam bahasa Arab Dehli, dalam bahasa India namanya Delhi. New Delhi. Dikatakan kota itu adalah Delhi. Qaidatul Hind, ibu kota India, berarti New Delhi. Wa fiha mahallun lil ladzina yatlubuna al-ilma. Dan di dalam kota tersebut mahallun, ada satu tempat, lil ladzina, untuk orang yang yatlubuna al-ilma, menuntut ilmu. Sir ilaiha. Pergilah ke sana. Pergilah ke kota itu. Fasara, fasaro. Lalu beliau pun pergi. Walamma wasala ilaiha, dan tatkala orang tersebut sampai ke kota itu, jalasa ayyaman. Beliau duduk berhari-hari. Karena biasanya kalau tempat ilmu itu kan ada makanan. Ada nasi gratis kan dari orang nasi. Beliau pergi ke situ. Karena niatnya hanya untuk cari makan. Duduk berhari-hari. Tsummabtada'a fi ta'allumil Qur'an. Kemudian beliau mulai mempelajari Al-Qur'an. Wasinnuhu nahu 80. Dan umurnya pada waktu tersebut umurnya 80 tahun. Mulai ngajar pun 80 tahun. Orang sudah tua. Yang penting makan saja kan sudah cukup. Karena beliau duduk di tempat ilmu hanya ikut belajar. Umurnya 80 tahun. Tsumma qara'a fil hadis. Kemudian beliau mempelajari hadis. Wa ma madat 'alaihi thalathun aw arba'u sinin illa wa huwa hujjatun fi ilmin hadis. Dan tidaklah terlewati, wa ma madat 'alaihi, dan tidak terlewati 3 atau 4 tahun illa, melainkan wa huwa hujjatun fi ilmin hadis, menjadi hujjah dalam ilmu hadis. 4 tahun belajar jadi hujjah ilmu hadis. Paham? Padahal niatnya cuma cari makan doang. Kan begitu. Hatta innahu mata fi hadzal balad, sampai-sampai beliau itu meninggal di negeri ini menjadi syaikhun fil Islam fi ilmil hadis. Ya, beliau menjadi syaikhul Islam di dalam ilmu hadis. Fawallahu. Hatta innahu mata fi hadzal balad syaikhun fil Islam fil hadis, sampai-sampai ada yang meninggal di kota ini, yang meninggal syekh. Syekh di sini jadi fa'il. Syekhul Islam fi ilmil hadis fawallahu, maka penduduk kota tersebut mengangkat orang tua itu menjadi syekh. Yang meninggal bukan orang tua tadi. Mata di sini adalah syekh. Syekhnya jadi fa'il. Paham? Hatta innahu mata fi hadzal balad syekhul Islam. Sampai-sampai ada syekh Islam di dalam ilmu hadis meninggal, fawallahu, lalu beliau diangkat menjadi penggantinya. Dicerita di dalam menuntut ilmu. Awalnya cuma cari makan, bisa jadi orang. Apalagi yang datang di pondok ini betul-betul serius untuk mencari ilmu. Jadi, paham? Ya, jadi yang nyari makan aja jadi, apalagi yang nyari ilmu. Asal jangan nyari jodoh saja. Jadi jodoh bukan di sini. Qila, dikatakan faedah yang ketujuh. Qila, dikatakan lamma balagha Sufyan Ats-Tsauri, tatkala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu sampai atau memasuki balagha, memasuki minal umur, daripada umurnya 15 sanatan, 15 tahun. Qala li ummihi, Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada ibunya, ya Umar, wahai ibu, habini lillahi ta'ala, hibahkan aku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat, lalu ibunya berkata, Ya waladi, wahai anakku, inama yuhdalil muluk, sesungguhnya yang diberikan, yang dihadiahi, inama yuhda, sesungguhnya yang dihadiahi lil muluk, untuk raja, man yasluhu lahum adalah hadiah yang pantas bagi mereka. Sesungguhnya yang dihadiahi untuk raja adalah yang pantas bagi mereka. Wa anta ma fika syai'un yasluhu lillah, dan di dalammu dan pada dirimu, ma fika syai'un yasluhu lillah, tidak ada yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ma fika syai'un yasluhu lillah, dan pada dirimu tidak ada yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Fastahya, maka Sufyan Ats-Tsauri pun malu, maka beliau pun malu, istahya malu. Fastahya, maka beliau pun malu. Wadakhala baitan, dan masuk ke dalam rumah. Faqama fihi khamsa sinin, lalu beliau tinggal di rumah tersebut selama 5 tahun. Mutawajjihan ilallahi ta'ala bil ibadah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah. 5 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadakhalat alaihi ummuhu ba'da dhalik, lalu sang ibu masuk ke kamar itu. Fadakhalat alaihi ummuhu ba'da dhalik, lalu ibunya masuk setelah itu. Fawajadathu mujtahidan fil ibadah, lalu mendapati anaknya bersungguh-sungguh fil ibadah, di dalam beribadah. Lalu ibunya mendapati anaknya mujtahidan, dalam keadaan bersungguh-sungguh fil ibadah, di dalam beribadah. Wa alaihi atharus sa'adah, dan mendapatkan, dan ada tanda-tanda kebahagiaan di wajah anaknya itu. Walaihi, dan di anaknya itu, atharus sa'adah, ada tanda-tanda kebahagiaan. Faqabbalat baina ainaihi, lalu ibunya mencium di antara kedua matanya. Waqalat, dan berkata, ya waladi, wahai anakku. Ya waladi, wahai anakku. Al'an, sekarang, qad wahabtuka lillah, telah aku hibahkan kamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tahu hibah enggak? Hibah tahu. Hibah itu hadiah, seperti hadiah. Ya, siapa yang anak kasih contoh minggu lalu? Fani, mana Fani? Mana? Ini. Ana hibahkan contoh ya. Ana hibahkan HP ini untuk kamu. Nah, ini namanya hibah. Saya terima hibahnya. Kalau hibah itu terserah dia, mau dijual, mau dipakai, mau dikasih ke orang lagi, mau dibuang pun terserah. Itu namanya hibah. Faham? Tapi janganlah dibuang depan orangnya, kesian. Nah, kalau wakaf, misal saya wakafkan tanah ini untuk masjid, maka tanahnya harus untuk masjid, tidak boleh yang lain. Termasuk tidak boleh bangun pondok. Kan sama-sama dakwah. Karena wakaf untuk masjid, tidak boleh untuk yang lain. Harus untuk masjid. Termasuk barang-barang yang ada di tempat tersebut. Misal, ana wakafkan kayu ini untuk masjid, maka tidak boleh untuk dibangun yang lain. Faham ini? Tidak boleh. Zaman sekarang banyak itu. Masjid dari kayu dibongkar, lalu kayunya diambil, dipakai untuk keperluan pribadi. Haram. Faham? Tidak, boh? Tidak boleh. Itu ya. Termasuk karpet masjid. Itu wakaf untuk masjid. Ya, jangan dibawa keluar dari masjid, dipakai buat acara kondangan. Ini kan kebalik, kan banyak kayak gitu kan? Kecuali pakai akad hibah, paham? Nanti kalian pelajari di fikih muamalah. Nah, ini ibunya sudah hibah anaknya untuk Allah. Gimana itu? Paham? Anaknya dihibahkan. Berarti kalau sudah dihibah, berarti sudah milik Allah, bukan milik orang tuanya lagi. Paham? Ente udah dihibahin belum? Kalau kamu sudah dihibah sama emakmu, Ramadan nanti gak boleh balik. Di sini sudah. Paham? Karena kamu sudah bukan punya emakmu lagi. Mak, pala aku sakit, mak. Mak kau udah ngibahkan kau. Enggak boleh balik lagi. Faham? Itu ya. Itu namanya hibah. Fa kharaja anha wa ghaba asyra sinin. Lalu Sufyan ats-Tsauri pun keluar setelah mendengar ibunya itu menghibahkannya. Maka dia pun keluar wa ghaba dan menghilang asyra sinin di selama 10 tahun. Fi siyahatihi dalam pengembaraannya, fi siyahatihi dalam perjalanannya atau pengembaraannya sama saja. Perjalanan atau pengembaraannya mutaladzidzan bi ibadatihi, merasa lezat dengan ibadahnya. Merasa lezat dengan ibadahnya. Fashtaqa ila ummihi. Suatu hari dia rindu kepada ibunya. Akhirnya setelah 10 tahun berjalan merasakan lezat ibadah, beliau rindu kepada ibunya. Fazaraha lailan. Lalu beliau mengunjungi ibunya pada malam hari. Dikunjungi ibunya pada malam hari. Falamma taraqal bab, maka tatkala Sufyan mengetuk pintu, nadathu min wara'il hijab. Ibunya memanggil dari belakang hijab. Ya Sufyan, wahai Sufyan, man wahabalillahi syai'an fala ya'udu fi. Yang telah menghibahkan sesuatu kepada Allah, man wahabalillahi syai'an, yang telah menghibahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'udu fi, maka dia tidak akan kembali. Fala ya'udu fi, maka dia tidak akan kembali. Man wahabalillahi syai'an, barang siapa yang menghibahkan sesuatu kepada Allah, fala ya'udu fi, maka dia tidak akan kembali. Wa ana qad wahabtuka ilaih, dan saya telah menghibahkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah menghibahkanmu wahai Sufyan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala araka illa baina yadayhi, maka aku tidak ingin melihatmu. Fala araka, maka aku tidak ingin melihatmu, illa baina yadayhi, kecuali berada di sisi Allah. Berarti tidak mau ketemu anaknya kecuali setelah meninggal nanti. Boleh ente kayak gini ngomong sama maknya. Mak, hibahkanlah Fani, apa Fani ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Biar mak tak pusing lagi dari putus dibawa ke sini, ya kan? Habis itu meraung. Ya. Ini umur kamu berapa? 15 tahun. 40 tahun enggak ketemu orang tuanya lagi. Kan gitu. Enggak boleh balik ente putus dibawa di sini sudah. Wakaf di sini, kuburanmu di sini. Kalau dihibahkan, enggak main-main. Paham? Main-main. Tapi kalau dihibahkan ya benar untuk pondok pesantren, ya Allah, pondok Darun Naim ini butuh khodimah, butuh ustazah misalkan. Kesian anak aku di kampung diputus dibawa tak jadi apa-apa. Iya kan? Misalnya banyak dayak-dayaknya di sana, nanti kena tembak pula anak saya nih. Sudahlah, datang ke Habib Ali Al-Habsyi, mudir. Beb, saya hibahkan Fani, anak saya, untuk pondok ini. Terserah mau antum apain, pokoknya ini sudah jadi anak antum. Anak lepas tangan. Udah, nangis dia. Tidak boleh balik. Di dalwa ada itu. Anaknya diwakafkan untuk pondok. Nah, beberapa ustad, anaknya itu dikasih untuk pondok. Jadi hidupnya untuk pondok. Tapi berkah. Hidupnya dicukupi. Rumahnya besar malah. Berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya di sana. Ya enggak boleh balik lagi orang tuanya. Ya bolehlah berkunjung bentar, habis itu balik lagi, enggak boleh lama-lama. Paham? Mau kayak gitu? Kalau mau anak bilang ke orang tuanya nanti. Masih kecil ya. Tapi nanti kalau sudah besar, sudah matang pikirannya. Tapi biasanya yang gini laki-laki lah. Kalau perempuan kan tidak. Kalau sudah menikah nanti milik suami, suamimu. Kalau sudah nikah milik suami. Faedah berikutnya yang ke-8. Qala Qutbur Irsyad Al-Haddad. Siapa? Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, talabna minal kul hatta saral kul yatlubu minna. Talabna minal kul, kami telah mencari ilmu, talabna kami telah mencari ilmu minal kul dari semuanya. Kami telah mencari ilmu dari semuanya hatta saral kul yatlubu minna, sampai-sampai semuanya sekarang mencari kami. Kami telah mencari semua ilmu sampai-sampai semua orang mencari kami sekarang. Itu beliau. Ya. Faedah 9. Asy-Syaikh Al-Khatib Al-Baghdadi alafa kitaban dzakara fihi ashabah wa tabi'ina wa man badahum min alladziina rahalu li ajli talabi haditsin wahid. Syekh Khatib Al-Baghdadi mengarang satu kitab dzakara fihi ashabah yang menyebutkan di dalam kitab tersebut sahabat wa tabi'in dan juga tabi'in wa man badahum dan generasi setelah mereka setelah sahabat dan tabi'in min alladziina rahalu daripada orang-orang yang melakukan perjalanan rahalu minal ladzina rahalu dari orang-orang yang melakukan perjalanan minal ladzina rahalu dari orang-orang yang melakukan perjalanan li ajli talabi haditsin wahid untuk mencari satu hadis li ajli talabi haditsin wahid untuk mencari satu hadis. Jadi kalau ente pengen tahu bagaimana cerita orang-orang terdahulu dalam apanya mencari satu hadis saja yang sudah pernah ana ceritakan sebelumnya kan 10 hari sampai Imam Bukhari sampai berbulan-bulan, ente beli karya kitabnya ini. Epa Syekh Khatib Al-Baghdadi. Paham? Paham dong? Terus ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah.